بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, panjang umur sehingga kita bisa bermuajahah secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah tentang masalah dhoman yang belum selesai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Far'un إذا طالب المذمون له الضامن فهل للضامن مطالبة المذمون عنه ليخلصه نذر إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المذمون له ليبرع الضامن فلو لم يؤدي فهل للضامن حبسه وجهاني أصحهما في الرافع لا يحبسه وتبعه ابن رفعة على ذلك وزاد أنه لا يرسم عليه أيضا وقال الإسنائي وفيه نظر والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita bahas paragraf bahwa si penjamin boleh merujuk atau meminta kembali kepada orang yang dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, ahlan, Pak Ahmad Rizali Nur Yusera. Jadi boleh atau tidak Pak orang penjamin merujuk, artinya meminta kepada orang yang dijaminkan tersebut. Kan kalau dia menjaminkan dengan izinnya tentu boleh. Tapi kalau dia menjamin tanpa izin, tentu itu seperti tabarru. Ini sekarang masalahnya boleh gak kalau yang menjamin itu nagih dan penagihannya sampai membuat si penjamin ini membuat laporan untuk mencekal si orang yang ditagih. Idza talaba al-madmunu lahu dhamina. Kalau orang yang ditagih, artinya orang yang punya hutang, orang yang dihutangin nih piutang, menagih adh-dhamina kepada orang yang menjamin, penjamin fahal lidh-dhamini, apakah boleh bagi orang yang menjamin, penjamin ini mufalabatul madmuni anhu juga menagih orang yang ditanggungnya liyukhallisahu, artinya ketika dia ditagih nih gitu. Boleh enggak dia enggak langsung bayar? Dia datang aja langsung, dia tagih aja langsung ke madmun anhu, liyukhallisahu agar dia terbebas dari tanggungan sebagai penjamin. Nuzir, maka dilihat. In dhamina bi idznihi, kalau memang dia menjaminnya dengan izinnya, falahu dzalika, maka dia boleh menagih kepada madmun anhu itu. Jadi ketika datang tagihan, ya dia enggak perlu bayar dulu, dia datang ke madmun anhu, dia minta penagihan. Kiasan ala ruju'ihi, dikiaskan dalam masalah rujuknya, dalam masalah datang minta kepada si orang yang dijamin. Dan itu sudah dibahas di pertemuan. Wa ma'na takhlisuhu, dan arti daripada takhlis, maknanya adalah takhlis itu kan menyelamatkan. Ayyu'addiya daynal madmuni lahu liyabra'ad dhamin. Ayyu'addi, yaitu dia tunaikan daynal madmuni lahu, utang, si piutang, liyabra'ad dhamin, agar terbebas itu tanggungannya dhamin, penjamin. Falau lam yu'addi, kalau dia enggak nunaiin itu si orang yang punya utang, madmun anhu, falau lam yu'addi. Ini kan kalau kemarin masalahnya si penjamin udah bayarin, udah tunain. Boleh gak dia minta setelah itu dia minta? Boleh gitu. Kalau dia menjaminnya dengan izin. Kalau menjaminnya dengan tidak izin, tanpa izin itu seperti tabarru gitu. Itu kalau langsung dibayar, ditunaikan. Sekarang si orang yang piutang datang menagih ke penjamin. Dan penjamin gak langsung bayar. Justru dia menagih kepada si al-madmun anhu. Gitu. Untuk dia bayarin. Jadi jatuhnya sama aja tuh ya. Jadi untuk dia bayarin tuh utang. Supaya apa? Supaya penjamin ini terbebas tanggungannya. Begitu. Falau lam yu'addi, kalau dia tidak menunaikan, fahal lidhamin habsu, apakah boleh si dhamin ini, penjamin, habsuhu, memenjarakannya? Mungkin dalam bahasa yang sederhana, membuat laporan pencekalan. Karena si madmun anhu ini punya utang belum ditunaikan. Saya sebagai penjamin melaporkan dia untuk minta dicekal misalnya. Apakah boleh dipenjarakan? Atau dilaporkan untuk dicekal? Wajahani, ada dua pendapat. Asohahuma, pendapat yang paling sahih dari keduanya, firafi'i, dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar, ini berarti la yahbisuhu, enggak boleh dipenjara, enggak boleh dilaporin. Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ati ala dzalik, dan inilah pendapat yang diikuti oleh Imam Ibnu Rif'ah ala dzalik dalam masalah ini, bahwa enggak boleh si dhamin itu melapor, karena kan dhamin, ya kan? Kan Imam Ar-Rafi'i juga yang dari awal mengatakan tuh annahu la yarji illa idza syarata ruju'a, illa idza syarata ruju', bahwa dhamin tuh enggak boleh minta lagi kecuali kalau memang disyaratin jaminannya tuh harus bisa dikembalikan. Artinya Imam Ar-Rafi itu lebih melihat kepada jaminan tuh akad tabarru' gitu, selama tidak ada syarat yang mengharuskan madmun anhu mengembalikan uangnya penjamin. Maka ketika dikatakan boleh gak dipenjara atau dicekal, ya gak boleh. Dan inilah yang diikuti oleh Imam Ibnu Rifah. Wazada, kemudian beliau menambahkan, annahu la yurassimu alaihi aydan, la yurassimu aydan, arti la yulazimuhu, bahwasanya si abamin itu juga tidak berhak untuk melakukan, artinya tidak ada hak kuasa untuk melakukan itu. La yulazimu, tidak diwajibkan. Qala al-Isna'i, Imam Isna'i mengatakan wa fihi nadhar, dan dalam pendapat ini juga perlu ditinjau lagi. Jadi memang ada masalah apakah boleh menagih atau tidak. Kalau enggak boleh, atau kalau dia enggak mau menagih, apakah boleh dipenjara atau tidak. Wallahu a'lam. Qala Imam Abi Syuja mengatakan wala yasihhu dhamanul majhuli wala dhamanu ma lam yajib illa darukal mabi', wala yasihhu, dan tidak sah dhamanul majhuli, menjamin al majhul, hutang yang tidak diketahui nilainya, kadarnya, jenisnya, waktu pelunasannya, wala dhamana ma lam yajib, dan tidak ada juga jaminan ma lam yajib yang memang tidak wajib. Artinya kalau belum ada utangnya, belum ada kewajiban, ya belum boleh ada jaminan gitu. Kalau memang sudah ada apa kecil ada rokal mabi, kecuali jaminan yang sifatnya tabaan, pengikut daripada jual beli, nanti dijelasin. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Isni mengatakan amma dhamanul majhuli, sedangkan dhaman al-majhul menjamin hutang yang tidak diketahui nilainya, kadarnya, waktu pelunasannya, fali annahu gharar, maka ini seperti gharar. Karena kita jelasin di awal dhaman itu kan bai'u dainin bidainin, yang dibolehkan kan ya, jual beli hutang piutang, tapi dibolehkan, dikecualikan. Maka enggak boleh yang namanya jual beli samannya itu atau barangnya itu gharar, fali annahu gharar, majhul itu gharar. Wal ghararu manhiyun anhu, dan ghoror itu dilarang. Kita sudah tahu larangan tentang ghoror. Wa amma dhamanu ma lam yajib, sedangkan dhaman menjamin sesuatu yang belum wajib, ya belum mustakir namanya. Fali anna dhamana tawthiqatun, karena jaminan itu tawthiqatun bil haq. Jaminan itu kan kayak agunan. Agunan itu pengikat, penguat. Tausiqatun bilhaqi. Apa? Penguat itu namanya apa? Tausiqah itu artinya iya, jaminan. Jaminan atas kewajiban. Fala yasbiku wujubul haqi kasyahadah. Maka dia tidak bisa mendahului kewajiban tanggungan. Jadi kalau kewajiban tanggungannya belum ada, ya domannya belum ada, karena dia adalah dia penguat atau jaminan atas kewajiban hutang tersebut. Kalau kewajiban hutangnya belum ada, ya jangan didahului. Maka tidak bisa menjamin kewajiban, fala yasbiqu wujuba al-haqqi, maka tidak boleh mendahului kewajiban hutang kasyahadati, seperti saksi. Jadi maksudnya akadnya dulu terjadi, baru dihadirkan saksi atau berbarengan. Jadi jangan sampai saksinya dulu, tapi itunya belum ada. Wa wasuratu dzalika, dan contoh nih, gambaran masalah seperti ini, yaitu dhamanu man lam yajib, menjamin sesuatu yang belum wajib. Wa nahwiha, atau sejenisnya, kama idza qala, seperti orang mengatakan bi' fulanan. Kalau ada bi' li fulanin juga. Jadi bi' fulan ba'aya bi' itu ada kalimat bahasa Arab fi'il yang bisa boleh jadi dia muta'addi langsung dengan maf'ul, bisa juga muta'addi bilam. Muta'addinya pakai lam. Jadi ada lamnya. Bi' li fulanin. Tapi kalau di sini bi' fulanan. Jadi maksudnya jual kepada orang itu. Bi' fulanan wa 'alayya dhamanu saman. Ini baju, ini buku, jual ke fulan bin fulan, wa 'alayya dhamanu saman, dan saya yang nanggung harganya. Itu contoh dhamanu ma lam yajib. Dhamanu ma lam yajib. Jadi bi' fulanan. Di situ li fulanin ya. Iya, jadi kalimat ba'aya bi'u itu bisa muta'addi langsung kepada maf'ul, bisa juga muta'addi make lam, ta'addinya make lam. Bi li fulanin. Yang paling enak, yang paling maf'ul memang bi li fulanin gitu. Li fulanin. Jual kepada fulan. Nih buku nih jual ke fulan. Kasih ke fulan tar sayang. Jadi dia menjamin sesuatu yang belum terjadi, belum ada kewajiban. B fulanan, jual kepada fulan motor ini, ntar ane yang nanggung harganya. Nah, itu juga contoh gitu ya. Au aqridhu wa alayya dhamanu badluhu ba dhamanu badlihi. Au aqridhu, atau utangin tuh ke fulan, ntar ane yang ganti. Aqridhu alay wa alayya dhaman. Aqridhu, utangin itu fulan bin fulan, dia lagi butuh duit buat bayar ini bayar itu. Wa alayya dhamanu badalihi, dan saya yang nanggung badalnya entar. Saya yang nanggung, yang jamin apa namanya ganti uang ente-nya gitu. Wa yustatsna min dzalik. Nah, yang kayak gitu tuh kok enggak boleh karena belum terjadi akadnya. Belum ada kewajiban, belum mustaqir kalau bahasa kitabnya kan gitu. La dainun la apa ma lam yustaqir. Wa yustatsna min dzalik, tapi dikecualikan min dzalika daripada itu dhamanu darakul mabi' 'ala al madhhab. Dikecualikan daripada jenis ini, artinya jaminan untuk sesuatu yang belum wajib dikecualikan untuk apa? Untuk darokal mabi. Jadi darokal mabi itu adalah apa sih istilahnya, tabaah. Tabaah itu pengikut. Pengikut barang dagangan alal madhab menurut pendapat madhab. Kenapa dibolehkan? Li'annal hajat da'iyatun ila dhalik. Karena kebutuhan memang memanggil atau memaksa kita untuk butuh. Ada orang yang menjamin. Li'annal mu'amalata ma'aman la yu'raf. Karena bermuamalah ma'aman la yu'raf kepada orang yang kita tidak kenal. Kasir, itu banyak. Kan kita gak kenal tuh tukang dagang siapa-siapa. Apalagi kalau nilai dagangnya besar. Rumah, mobil, motor. Maka kita butuh orang. Kita nih pembeli nih, dari sisi pembeli butuh penjamin. Gitu. Siapa yang nanti menjamin kalau barangnya rusak? Atau si pembeli penjual udah pergi kemana, kita dapat barang yang jelek. Gitu. Dan duit kita gak balik lagi. Maka itu disebut darukul mabi'. Jadi ada orang yang menjamin untuk kita, untuk pembeli. Kan kewajiban penjual belum ada kan. Barangnya kita udah pegang. Dia duitnya udah dipegang. Udah tuh. Kan gak ada utang. Gitu. Cuman kan kadang pembeli itu nanti takut-takut barangnya gak sesuai. Atau dalam masa ini rusak dan seterusnya. Maka dia butuh penjamin. Gitu. Itu yang disebut darukul mabiah. Dia butuh penjamin. Kan belum ada kewajiban tuh ya. Tapi ada penjamin. Li'annal hajat tad'u ilaihi. Karena kebutuhan. Hajat kita memaksa kita untuk membuat adanya. Apa namanya. Bomin. Ya kayak kita beli HP itu kan ada. Apa namanya. Garansi. TAM misalnya tuh. Apa gitu loh macam-macam tuh. Jadi yang garansi itu bukan yang jual. Karena muamalah ma'aman la yu'raf katsiratun wa yakhaful mushtari, dan orang yang beli itu kadang rasa takut ayakhrujal mabi'u mustahaqqan, itu barang dagangannya keluar secara secara hak tanpa hak, wala yadhfaru bil mabi' wala yadhfaru bil ba'i, barang dagangannya dilepas tanpa hak, artinya dia melepasnya enggak dapat barang tersebut. Wala yadhfaru bil ba'i, dan dia tidak yadhfar tu yahsul, dia tidak mendapat, dia tidak bisa menggapai, dia tidak bisa datang, dia tidak bisa bertemu bil ba'i dengan penjual. Fayafutu alaihi ma badzalahu, maka lewatlah sudah sesuatu yang menjadi hak dia. Fayafutu, maka lewat alaihi, atas dia lewat sudah uang mabadzaluhu yang sudah dia keluarkan. Dia udah ngeluarin 20-30 juta, akhirnya gak dapat apa-apa. Karena tiba-tiba barangnya juga rusak, atau mungkin barangnya malah gak dikirim, gak ada kan begitu. Fahtaja ila tawthik bidzalika, maka dia butuh untuk kepada tawthik, penjamin bidzalika dengan contoh seperti itu. Wakila la yasih, akan tetapi dikatakan enggak sah nih jual beli apa jaminan sesuatu yang belum apa namanya belum ada. Kan belum wajib. Penjual belum wajib ngasih balik duit gitu. Masih balik duit kan kalau barangnya rusak, kalau barang. Tapi kan barangnya belum. Tapi dibolehkan adanya itu karena hajat. Tapi dikatakan wakila la yasih, dikatakan pendapat lain lah ya sih, enggak sah tuh jual beli model jaminan begitu, enggak sah. Li'annahu dhamanu man la ma'dhamanu ma la yajib, karena itu adalah menjamin sesuatu yang belum wajib. Ya kan ya, wajibnya kan pakai wajibnya kan jaminan tuh untuk dain mustaqir. Dan ini belum ada yang mustaqir nih, penjual dapat duit, pembeli dapat barang. Belum ada kewajiban sama sekali. Wa jawabu, dan jawabannya anna nashtarit fi sihhatihi qabdu saman. anna nashtarit. Jadi kan kata orang nggak sah nih jaminan begini, tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni ini sah. Wa jawabuhu, dan jawaban terhadap orang-orang yang menganggap bahwa jaminan ini adalah jaminan terhadap sesuatu yang belum wajib, nggak benar juga. Kenapa nggak benar? Anna nashtaritu fi sihatihi, kita membolehkan jaminan darakul mabi ini, darakul mabi, kita memberikan syarat. Anna nashtarit, kita ini memberikan syarat fi sihatihi, untuk keabsahan jaminan darakul mabi ini, sahnya qabdu saman, bahwa si penjual sudah harus menerima duit, menerima apa namanya bayaran. Fayadmanu saman in kharajal mabi'u mustahaqqan, maka uang yang sudah dipegang oleh penjual, yang dikeluarkan oleh pembeli itu, yadman, kita jaminin, fayadmanu samana, maka kita menjamin harga, menjamin nilai, menjamin duit yang dipegang oleh si penjual dari pembeli itu, in kharajal mabi'u mustahaqqan, kalau barang dagangan kharaja keluar mustahakon. Mustahakon itu ya apa namanya, gimana ya mustahakon itu, keluar daripada mesti haknya. Kan dia haknya menerima barang itu, tapi kemudian gak nerima, atau nerima tapi dalam keadaan rusak. Maka kita jamin nilainya. Fayaqulu dhamintu laka uhdata thaman. Dhamintu laka, kemudian si penjamin mengatakan dhamintu laka uhdata tsamani aw darakahu aw khalasaka minhu. Kita jaminin untuk kamu uhdata tsaman. Uhdah itu uhdah itu apa ya? Uhdah itu kan penguat. Artinya jaminan bahwa harga yang ente kasih itu bakal balik kalau dalam keadaan tertentu. Gitu. Aw darakahu, atau pengikutnya. Darokah itu ya pengikut, au khalasoka minhu, atau ya pokoknya ente nggak bakal rugi gitu. Khalasoka minhu, jadi pokoknya ente nggak bakal rugi, kita jaminin bahwa barangnya akan sampai pada tepat waktunya. Kalaupun tidak sampai atau dalam keadaan rusak, kita yang menjamin. Oh, data saman, nah, harga yang ente kasih itu kita jamin gitu, barang yang ente terima tuh kita jamin. Wa khalasuka minhu, khalasuka minhu, dan apa istilahnya, khalas itu kan terbebas daripada kerugian, khurujul mabi'i mustahaqqan itu. Falau qala, kalau kemudian dia mengatakan dhamintu khalasal mabi'i lam yasih, saya jamin khalasal mabi'a, khalasal mabi'i lam yasih, khalasal mabi'i itu pengganti barang. Saya jamin pengganti barangnya lam yasih, tidak sah. Li'annahu la yastaqbil bi khalasihi ba'da zuhuri istihqaq. Ini apa artinya? Saya kemarin bacanya belum lupa nih. Lam yasih, li'annahu la yastaqidlu bi khalasihi ba'da zuhuri istihqaq. Karena la yastaqil bi khalasih, si penjamin tidak istiqar bi khalasihi ba'da zuhuri istiqar. Ini ada lagi nih kalimat, dhamintu khalas al mabi'a. Falau qala dhamintu khalas al mabi'a, saya jamin khalas al mabi', keselamatan barang. Jadi yang dijamin itu bukan barang dagangannya, tapi darok, nilai yang setara dengan barang dagangan, atau uhdatu sama, nilai harga yang semisal, au khalasoka minhu, atau khalas apa namanya, iya, kebebasan tanggungan si pembeli daripada nilai itu. Walau qala, kalau dia mengatakan dhamintu khalasal mabi, saya jamin khalasal mabi, barang dagangan yang dijamin lam yasih itu tidak sah. Li'annahu la yastakil bi khalasihi ba'da zuhuri al-istihqaqi. Kita lewatin dulu nih. Naam, law dhamina uhdata thamani. Nam lau dhamina uhdatal mabi'i in akhadha bisyuf'ati li ajli bay'in sabiqin sahha. Kalau ada orang yang menjamin uhdatal mabi'i senilai atau jaminan terhadap barang dagangan, in akhadha bisyuf'ati, kalau dia mengambil secara syuf'ah li ajli bay'in sabiqin sahha, untuk jual beli sebelumnya sahha. Maksudnya orang menjamin nilai barang dagangan itu kalau dia mengambil secara. Jadi maksudnya kan menjamin barang dagangan itu enggak sah. Karena bukan itu yang dijamin itu uangnya. Tapi kalau ada orang menjamin barang dagangan yang mana dia mengambil itu sebab syuf'ah, itu li ajri bai'in sabiqin, karena sebab ada jual beli yang ada sebelumnya. Jual beli yang ada sebelumnya itu kan enggak sah ya. Kalau syafi'nya, ahlu syuf'ahnya bisa meminta. Nah, ketika meminta itu berarti dagangan yang sudah dibeli itu kan kembali diserahkan kepada syafi'nya, ahlu syuf'ahnya. Lalu pembeli pertama ini mendapat jaminan atas nilai yang sudah bernilai barang dagangan, ya sah, maka sah. Gitu. Qala Ibn Rifati fil matlab wal madmunu fi hadzal fasl lahu sahwa raddul ain. Qala Ibn Rifa, Imam Ibn Rifa mengatakan wal madmunu, yang dijamin fi hadzal fasl, dalam fasal ini masih ada PR tuh ya, teks sebelumnya ya. Tapi mungkin yang dimaksud gitu. Jadi jaminannya itu terhadap nilai uangnya, bukan barang dagangan. Barang dagangan bisa terjadi, kita jaminkan kalau itu jual belinya karena sebab syuf'ah. Jadi dikembalikan karena sebab syuf'ah. Jadi dia jual beli yang pertama. Dia beli tanah di rumah di satu tempat. Kemudian tetangganya mengetahui, lalu tetangganya yang merasa berhak untuk membeli, akhirnya dibeli sama tetangganya. Pembeli pertama itu kan akhirnya jadi apa? Ya, mana jaminan bahwa duitnya kembali atau barangnya bakal kembali? Itu boleh jual beli, apa jaminan terhadap uhdatul mabi'. Nah, tapi dalam masalah ini kan yang dimaksud darukul mabi itu bukan barangnya, tapi nilai apa namanya samannya. Qala Ibn Rifati fil matlab, kata Imam Ibn Rifa dalam al-matlab, wal madmunu fi hadzal fasl, yang dijamin dalam masalah ini, laisa huwa raddul aini, bukan untuk mengembalikan barang, bukan untuk mengembalikan barang. Wa illa, kalau enggak begitu, artinya kalau memang dijamin untuk mengembalikan barang, la kana yalzamu alla tajib qimatuhu inda talaf. Maka kalau seperti yalzam, jadi harus, alla yajib, menjadi tidak wajib. Harus enggak wajib. Qimatuhu inda talaf, enggak wajib kita mengembalikan nilai atau barang dagangannya kalau memang dalam keadaan rusak. Gitu. Badil madmunu huwa maliyatuhu inda ta'adzuri raddihi. Badil madmunu, akan tetapi yang dijamin itu, innama, itu sesungguhnya maliyatuhu, nilai uang, inda ta'adzuri raddihi, ketika tidak bisa dikembalikan hatta oleh si penjual. Hatta law banal ihtiqaqu wa thamana fi yadi al-mabi, sampai-sampai kalaupun ternyata al-istihqaq wa thaman fi yadil ba'i la yutalibu Allah, la yutalibu dhaminu bi qimatihi hadza nasha. Wallahu alam. Saya enggak ngerti ini yang terakhir. Tapi maksudnya itu agak paham. Jadi yang dijamin itu nilai uangnya, bukan barang dagangan. Dan itu bukan untuk mengembalikan barang dagangan. Karena kalau jaminan untuk mengembalikan barang dagangan, berarti penjamin tidak wajib melakukan jaminan kalau barang dagangannya rusak. Artinya rusak di tangan pembeli. saya kan penjamin, menjamin kepada pembeli bahwa jual beli ini aman. Saya akan menjamin kalau nanti barangnya nggak sampai, kan duitnya udah nyampe tuh, barangnya nggak sampai, atau barang yang nyampe malah cacat gitu. Jadi yang dijamin tuh nilai uangnya, bukan barang dagangannya. Karena kalau barang dagangan yang dijamin gitu, maka si penjamin tidak bisa menjamin kalau barang dagangannya tuh rusak oleh si pembeli sendiri. Balil madmunu innama huwa maliyatuhu. Akan tetapi madmun itu yang dijamin itu adalah nilai maliyah, nilai hartanya, inda ta'adzuri raddihi, ketika dia tidak bisa mengembalikan barang tersebut. Hatta laubana al-istih. Ini yang enggak bisa kembali ini ya si penjual ya. Yang dari sini nih agak susah memahami. Balil madmunu innama huwa maliyatuhu. Inda ta'adzuri raddihi hatta laubana al-istihqaq. Jadi ada PR lagi nih. Yang saya kurang paham ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah di pertemuan-pertemuan ke depan kita ketemu jawabannya. Insya Allah. Saya mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan dua paragraf ini ya. Dua paragraf, dua baris nih. Gitu. Wal kafalatu bil badani jaizah, kafalah insyaallah kafalah besok. Kalau kafalah bil badan, kemarin kita udah singgung tuh doman dengan kafalah mirip-mirip. Jadi doman itu identiknya dengan utang, kafalah itu dengan badan, padahal dua-duanya sama. Ad-doman kal kafalatu biduyun wal kafalatu binafs. Insyaallah pertemuan besok kita lanjutkan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf karena ada beberapa teks yang akhirnya tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita terjemahkan. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita menemukan jawaban, dan juga saya sangat berharap dari para asatidz, guru-guru kami yang menonton ini, yang menyaksikan bisa mengoreksi apa yang menjadi kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi di WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.